Kita masuk kepada ayat yang ke-25 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi Humul ladhina kafaru wa sadduukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan an yablugha mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Qala Allah tabaraka wa ta'ala, mereka lah orang-orang kafir, wasaddukum 'anil masjidil haram, yang telah menghalangi kalian dari masjidil haram, dan yang menghalangi kalian dari binatang yang akan disembelih, ma'kufan tertahan. Mereka lah yang berbuat menahan binatang-binatang korban untuk sampai ke tempatnya. Walaula rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minat. Kalaulah bukan di negeri Mekah itu atau di kota Mekah itu ada lelaki yang sudah beriman atau kaum wanita mu'minat. Lam ta'lamuhum antata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighayri ilmin. Yang kalian tidak mengetahui mereka, sehingga kalian mengenai atau mengenakan mereka ma'arratun akibat serangan dengan tanpa dasar ilmu. Kalaulah bukan di sana ada orang-orang beriman dari kaum lelaki dan kaum wanita, niscaya aku perintahkan kalian untuk menyerang kota Mekah tersebut. Tapi karena adanya kaum lelaki yang beriman dan wanita yang beriman, kalian tidak akan mengenali mereka sehingga terkenai dengan serangan mereka, serangan kalian tanpa ilmu, ai anda mendapatkan kesulitan. Yang keberikutnya alasannya, liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, agar Allah memasukkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, agar Allah memasukkan kasih sayangnya kepada siapa yang dia kehendaki. Lau tazayyalu, kalaulah mereka berpisah, berbeda tempat, la'adzabnal ladzina kafaru minhum 'adzaban alima, niscaya kami akan menyiksa orang-orang kafir dari mereka dengan azab yang pedih. Kita lihat tafsirnya, kata beliau rahimahullah, summa dzakara ta'ala al-umur al-muhayyijata 'ala qitalil musyrikin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan perkara-perkara yang menyebabkan bolehnya memerangi kaum musyrikin, yang membangkitkan semangat untuk memerangi kaum musyrikin, yaitu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, karena kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena mereka menghalangi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan mukminin, ayyatu lil baitil haram zairin mu'azzimina lahu bil haji wal umrati. Alasan yang kedua, karena mereka telah menghalangi Rasul Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang menyertai beliau dari kalangan kaum mukminin untuk mendatangi rumah Al-Haram dalam berziarah atau mengagungkannya dengan menunaikan ibadah haji dan umrah. وهم الذين أيضا صدوا الهدي المعقوفة أي محبوسة أن يبلغ محلة وهو محل ذبحه في مكة. Mereka lah juga yang telah menghalang-halangi binatang korban, menahan binatang korban untuk sampai ke tempat penyembelihannya di Makkah. Haitsu tudbahu hadayal umrah, di mana disembelih padanya binatang-binatang korban untuk umrah. Famana'uhu minal wusuli ilaihi zulman wa udwana. Mereka menghalangi untuk sampai kepadanya dengan penuh kezaliman dan penuh permusuhan. Wa kullu hadhihi umurun mujibatun da'wa da'iyatun ila qitalihim. Ini semua adalah perkara yang mewajibkan dan yang mengajak atau memanggil untuk memerangi mereka. Walakin thamma mani'un, akan tetapi di sana ada penghalang, ada penghalang. Wa huwa wujudu rijalin wa nisa'in min ahlil iman. Ada penghalang untuk mereka memerangi penduduk Mekah di saat itu, yaitu penghalangnya adalah keberadaan kaum lelaki yang beriman dan kaum wanita baina azhuril musyrikin, yang masih berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Walaisu bitamyizin bimutamayyizina bimahallatin au makanin yumkinu alla yanalahum adha. Mereka tidak memiliki tempat untuk memisah diri-diri mereka atau tempat untuk mereka terhindar dari terkena serangan gangguan kaum mukminin. Falaula haula'ir rijal almu'minun, kalaulah bukan karena orang-orang beriman itu, wan nisaul mu'minat, dan kalaulah bukan karena di sana ada wanita-wanita beriman, alladzina lam ya'lamuhumul muslimun antata'uhum ay khasyatan antata'uhum. Mereka tidak mengenali mereka, khawatir untuk mengenai mereka. Fatusibukum minhum ma'arratum bighairi ilm, lalu mengenai orang-orang yang beriman tersebut kesulitan, ketidakmampuan untuk bisa membedakan mereka tanpa dasar ilmu. Wal ma'arratu ma yadkhulu tahta qitalihim min nailihim bil adha wal makruh. Al-ma'arrah adalah apapun yang masuk dalam konteks peperangan dari gangguan atau hal yang tidak disukai. Ini alasan kenapa Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kaum mukminin, Rasul dan para sahabatnya untuk menyerang kota Mekah di saat itu. Padahal mereka adalah musyrikun, telah kufur kepada Allah, menghalangi Rasul alaihissalatu wassalam untuk ziarah ke Baitullahil Haram zulman wa udwana. Alasannya karena di kota Mekah itu ada orang-orang yang masuk dalam keimanan, ai telah beriman. Ada kaum wanita yang juga beriman di tengah-tengah mereka. Allah Azza wa Jalla menghalangi mereka untuk menyerang orang-orang kafir di saat itu karena khawatir menimpa orang-orang beriman itu sesuatu gangguan dan yang tidak disukai. Ini hikmah pertama. Alasan yang kedua, wa faidatun ukhrawiyyah, faedah yang lain dari sisi pandang agama, annahu liyudkhilallah fi rahmatihi mayyasha, agar Allah Azza wa Jalla memasukkan kasih sayangnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Fayamunnu alaihim bil iman ba'dal kufr wa bil huda ba'dal dalali fayamna'ukum min kitalihim lihadas sababi. Agar Allah menganugerahkan kepada mereka keimanan setelah kekufuran mereka. Agar Allah memberikan petunjuk setelah kesesatan mereka. Lalu inilah yang menghalangi kalian untuk memerangi mereka. Lau tazayyalu ay lau zalu min baini adhurihim. Kalaulah kaum mukminin dan mukminat itu menyingkir dari punggung mereka, dari tempat orang-orang kafir itu, kata Allah Azza wa Jalla, la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima bi an nubiha lakum kitalahum wa na'zan fihi wa nansurukum alaihim. Kami akan menyiksa mereka, kata Allah Azza wa Jalla, mengazab orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Kata Allah, kata As-Sa'di rahimahullah, kami akan membolehkan kalian memerangi mereka. Kami merestui kalian untuk memerangi mereka. Dan kami akan menolong kalian atas mereka. Jadi ini alasan kenapa tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi mereka. Alasan yang pertama, karena di negeri Mekah itu ada orang-orang beriman dari kalangan lelaki dan wanita. Alasan yang kedua, agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan keimanan setelah kekufuran atau memberikan petunjuk setelah kesesatan. Keberikutnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ingat, tatkala orang-orang kafir telah menjadikan di hati-hati mereka keangkuhan, yaitu keangkuhan jahiliyah, فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Dan lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ketenangannya, ketenteramannya atas kaum mukmin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan ketenangan atas kaum mukminin, dan Allah kokohkan mereka di atas kalimat taqwa. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. Mereka Rasul alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin yang menyertai beliau memang berhak untuk demikian, dan merekalah pemiliknya. Wa kanallahu bi kulli syai'in alima. Dan adalah Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Kita lihat tafsirnya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah haitsu anfau min kitabati bismillahirrahmanirrahim. Di saat orang-orang kafir Allah menjadikan di dalam hati-hati mereka keangkuhan, di mana mereka menuntut untuk dihapuskan kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian. Mereka minta untuk dihapus kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kedua, wa anfau min dukhuli rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina ilaihim fi tilkal sana. Keangkuhan jahiliyah yang ada pada mereka, mereka menolak masuknya Rasul alaihi salatu wassalam dan menolak masuknya kaum mukminin kepada mereka pada tahun itu. Li'alla yakulan nas dakhalu makkata qahirina li quraish. Agar orang-orang jangan mengatakan mereka masuk ke kota Mekah dengan memaksa orang-orang Quraisy. Wa hadhihi al-umur wa nahwuha min umuril jahiliyah. Sikap-sikap seperti ini adalah sikap-sikap jahiliyah. Lam tazal fi kulubihim, yang terus-menerus ada di dalam hati mereka. Hatta aujabat lahumma aujabat, min kathiril ma'aminal ma'asi. Sehingga menyebabkan mereka terjebak, terjatuh dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Aujabat lahumma aujabat. Yaitu telah menjadikan mereka sebagaimana kondisi itu dan menjadikan mereka sering terjatuh di dalam kemaksiatan, yaitu hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, barakallahu fikum, keangkuhan, rahimani wa rahimakumullah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Karena dasar itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan ketenangannya, ketenteraman darinya terhadap Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Karena ketenangan dan ketenteraman itulah, falam yahmilhumul ghadabu ala muqabalatil musyrikin bima qabaluhum bih. Tidak membawa mereka, para sahabat Nabi, marah untuk menghadapi kaum musyrikin apa yang mereka telah perbuat terhadap kaum mukminin. Bal sabaru, bahkan dengan ketenangan dan ketenteraman yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka bersabar li hukmillah, terhadap hukum Allah. Wal tazamu syuruta, dan mereka konsekuen menerima syarat-syarat, allati fiha ta'zimu hurumatillah, yang di dalam syarat-syarat itu adalah bentuk pengagungan terhadap kehormatan-kehormatan Allah, walau kanat ma kanat, walaupun di dalam syarat-syarat itu ada hal yang mengacaukan pikiran kaum mukminin. Walam yubalu biqaulil qailin wala bilaumil laimin. Mereka tidak peduli atas apa yang diucapkan oleh siapapun dan tidak juga peduli atas celaan siapapun yang mencela. Artinya bahwa dengan Allah turunkan ketenangan dan ketenteraman kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan kepada kaum mukminin, mereka lega. Mereka menerima syarat yang diletakkan oleh kaum musyrikin. Mereka bersabar untuk menghadapi hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka konsekuen dengan syarat-syarat itu. Walaupun dari perjanjian, isi perjanjian itu ada yang menjadikan mereka gelisah, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa hiya la ilaha illallah wa huququha wa alzamahumul qiyama biha faltazamuha wa qamu biha. Dan Allah Azza wa Jalla menanamkan kekonsekuen pada diri mereka terhadap kalimat la ilaha illallah, terhadap hak-hak la ilaha illallah. Lalu mereka tampil untuk konsekuen padanya dan melaksanakan segala konsekuensi la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha min ghairihim. Mereka lah yang berhak untuk melakukan demikian. Wa kanu ahlaha. Mereka lah yang memang pemiliknya. Alladzina sta'allu lima ya'lamullah indahum. Mereka lah yang berhak dikarenakan Allah telah mengetahui apa yang ada di sisi mereka. Wa fi qulubihim minal khair, dan di dalam hati-hati mereka dari kebaikan. Allah yang maha mengetahuinya. Wa li hadza qala, berdasarkan inilah Allah mengatakan, wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan dia Allah azza wa jalla atas segala sesuatu maha mengetahui. Allahu Akbar. Jadi ini barakallahu fikum anugerah yang sangat besar. Di saat seseorang menghadapi problematika besar, lalu Allahu Azza wa Jalla menurunkan ketenangan dan ketenteraman padanya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar untuk menghadapi problematika tersebut. Besar yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau bukan karena ketenangan dan ketenteraman yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan sanggup untuk bersabar. Karena dalam poin-poin syarat itu benar-benar merugikan kaum mukminin. Benar-benar merugikan dari isi poinnya. Ternyata di belakangnya Allah persiapkan berbagai macam hikmah. Oleh karena itu, untuk menghadapi poin-poin yang menjadikan gundah gulana tersebut, Allah menurunkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati untuk menghadapinya. Barakallahu fikum. Ini pelajaran yang sangat sesuai dengan apa yang kita alami. Kalau sebuah problem dihadapi dengan gundah gulana, gelisah, tidak akan terselesaikan problem itu. Tidak akan bisa menjawab barakallahu fikum. Tapi jikalau problem itu atau sebuah problem kita diberikan ketenangan dan ketenteraman untuk menghadapinya, di situ akan ada jalan keluar yang indah barakallahu fikum. Ini pelajaran yang bisa kita petik barakallahu fikum dari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Ditambah juga dengan Allah Azza wa Jalla menurunkan sikap konsekuen terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak berubah jiwanya. Tidak berubah pengamalannya terhadap kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat taqwa. Tidak berubah. Inilah yang kemudian mengundang datangnya bantuan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah. Kita telah memiliki dasar untuk kemudian menghadapi segala ujian-ujian di kehidupan dunia ini. Dasar yang kita maksudkan adalah iman. Dasar yang kita maksudkan adalah akidah barakallahu fikum. Kalau kita tidak punya akidah, diuji dengan virus corona kemarin, mungkin akan keluar kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak ridha akan adanya ujian tersebut. Ya, tapi karena kita punya dasar hidup, yaitu akidah dan tauhid, kita bersabar untuk menghadapinya barakallahu fikum. Semuanya ini Allah Azza wa Jalla yang menitipkan kepada yang berhak untuk memilikinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhak untuk memilikinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.